Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat ke-18 dari surah Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq walakumul wailu mimma tasifun. Sebenarnya kami melemparkan yang hak kepada yang batil, yang benar kepada yang salah, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil pun lenyap. Celakalah kamu karena kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah itu diantaranya tuduhan bahwa Allah mempunyai istri dan anak. Dan apa yang mereka tuduhkan itu adalah kebatilan, dan itu pasti lenyap karena secara logika tidak layak bagi Allah yang Maha Kuasa untuk memiliki istri dan anak. Karena biasanya di antara fungsi istri dan anak untuk dijadikan tempat menghibur diri, sebagaimana Nabi Muhammad ketika berada di Gua Hira mendapatkan wahyu pertama, maka keberadaan istrinya Khadijah sangat penting karena Khadijah menghibur diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gundah. Begitulah fungsi istri dalam kehidupan, di mana para suami sangat berbahagia ketika pulang dari kantor dan menemukan sang istri dapat menghibur dirinya dari letihnya bekerja seharian. Begitu juga keberadaan anak adalah menghibur, menjadikan senda gurau, menjadikan ajang permainan kecil di saat seharian kerja, seharian letih di luar rumah. Maka keberadaan istri dan anak bagi manusia begitu penting, tapi hal itu tidaklah penting bagi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa, zat yang maha kaya, zat yang maha adil. Karena keberadaan istri dan anak membuat Allah menjadi zat yang pilih kasih. Dia lebih mencintai istri dan anaknya daripada makhluk lainnya. Tetapi karena Allah dan demikianlah adanya memang tidak memiliki istri dan anak, maka dia dapat berlaku adil, dan karena Allah memang tidak perlu bermain-main dan bersenda gurau. Manusia perlu bermain-main dan bersenda gurau, dan itu tidak dilarang selama dalam koridor sebagian kecil dari waktu yang panjang. Bukan berarti waktu yang panjang untuk bermain. Pendengar yang dimuliakan Allah, dimana dan kapanpun yang jahat dan dosa itu pasti kalah dan binasa. Sehebat apapun kita menutup kebejatan, kejahatan, akhirnya terkuak juga. Bahasa pepatah Indonesia mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Begitulah ayat ini mencerminkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita sekaligus untuk tidak coba-coba berpihak kepada kebatilan, berpihak kepada kejahatan, berpihak kepada dosa, berpihak kepada kemusyrikan, berpihak kepada kekafiran, karena semuanya itu akan terkuak dan semuanya itu akan menimbulkan penderitaan bagi kita di dunia sebelum di akhirat. Dan digambarkan Allah di sini dengan walakumul wail, engkau akan menderita di dunia, celaka, di akhirat masuk ke neraka. Wail sudah ada Ustaz Perdana dan Ustaz Suhaili, kita akan mengkaji ayat 18 ini panjang lebar. Kami persilahkan Ustaz Perdana dan Ustaz Suhaili. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini menarik untuk kita renungkan. Ayat ini menarik untuk kita pahami bersama-sama dengan sebaik-baiknya, karena ini menjadi satu jawaban yang sangat tuntas ya bagi orang-orang yang selama ini berpikir kenapalah kondisi negara ini tingkat kejahatannya semakin hebat, kebenaran semakin tertutup, kejahatan semakin meluas. Salah satu jawabannya adalah seperti ini yang disampaikan oleh Allah, naqzibu bil haqqi 'alal batil. Jangan takut ya kalau nampak seakan-akan ada gambaran bahwa kebenaran sudah semakin tertutup, kebenaran sudah semakin susah didapatkan, kebenaran sudah semakin langka, sedangkan kejahatan semakin merebak dan merajalela, keburukan semakin menjadi tradisi dan budaya. Allah tetap mengatakan naqzibu bil haqqi 'alal batil, itulah salah satu tujuannya kenapa Allah melemparkan kebenaran ke dalam kebatilan. Salah satu contohnya adalah beberapa hari yang lewat kita baru saja mendengar ada seorang pemulung yang berkurban ya, melakukan kurban dan kurbannya enggak tanggung-tanggung, 2 ekor kambing dan kambingnya yang paling besar pula di antara semua kurban-kurban yang lain di situ di masjid itu ya. Ini semuanya akhirnya terkejut, bagaimana bisa seorang pemulung ya yang makannya saja pas-pasan saja akhirnya bisa kemudian untuk berkurban ya. Kalau selama ini misalnya banyak orang kaya yang enggan berkurban, banyak orang yang semakin tidak mau berkurban, tetapi kemudian Allah tunjukkan kekuasaannya, orang yang dianggap lemah, orang yang dianggap tidak ada apa-apa, orang yang bahkan malah dihina dan diejek pada saat ketika dia mau berkurban, akhirnya menjadi contoh teladan terbaik, membuat orang akhirnya tersadar, membuat orang akhirnya terkejut, oh ternyata ya inilah kebenaran itu yang akhirnya memicu orang lain kemudian menjadi tersadar untuk kemudian berlomba-lomba untuk berkurban, terutama sekali bagi orang-orang yang memiliki kemampuan ya. Tetap pada akhirnya kebenaran itu akan tampak dan menyadarkan orang lain, karena Allah sendiri mengatakan fayadmaghuhu, kebenaran itu akan memakan, menelan bulat-bulat ya, faiza huwa zakit hazahik, dan hancur luluhlah kejahatan atau kebatilan yang berhasil ditelan oleh kebenaran. Ini menjadi sumber inspirasi dan semangat kepada kita semua bahwa di dalam kehidupan ini yang paling penting dan utama adalah tetap melakukan kebaikan walaupun kita agak susah untuk melakukannya karena begitu banyak tantangan dan permasalahan. Rasulullah juga begitu ya, kita harus mencontoh Rasulullah. Begitu hebat cercaan, begitu hebat tekanan, usaha pembunuhan dan sebagainya, tetapi pada akhirnya sejarah mencatat dengan indah, dunia akhirnya mengakui bahwa agama Islam adalah agama yang tersebar dengan sangat cepat dan memiliki penganut yang begitu cukup banyak di dalam kehidupan. Saya kira itu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ayat ini sangat menarik untuk kita lanjutkan, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, bal tidak, bukan demikian. Artinya apa? Allah tidak memperlakukan manusia sebagai mainan. Allah tidak menjadikan ciptaan kita untuk objek bersenang-senang, tidak. Sebagaimana ayat di atas mengatakan, lau aradna an nattakhiza lahwan latakhaznahu min ladunna in kunna fa'ilin. Allah tidak berolok-olok dan bermain-main dengan ciptaannya. Allah memperlakukan manusia dengan hormat dan mulia sebagaimana Allah telah memuliakan kita. Walaqad karramna bani Adam. Islam adalah agama yang memuliakan setiap nyawa yang hidup, tidak saja karena dia muslim, tapi karena dia manusia. Sebagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita, setiap bani Adam adalah mulia karena Allah telah memuliakannya. Maka muslim tidak identik dengan teroris, muslim identik dengan salam, kedamaian. Yang kedua, dapat juga kita ambil di sini, bal tidak demikian, bahwa Allah tetap berpihak kepada kebenaran. Naqzifu bil haq, kami akan melemparkan. Melemparkan artinya apa? Begitulah bertebarannya kebenaran di sana sini, walaupun tertutup dengan ego dan hawa nafsu manusia, tetapi sebenarnya apa yang dilemparkan Allah di muka bumi ini dari benih-benih kebenaran tetap mencuat dan tersebar. Maka sebenarnya alangkah indah dan mudahnya menjadi muslim. Karena apa? Karena nurani manusia yang mawas diri akan berpihak kepada kebenaran. dan Islam adalah agama kebenaran. Maka menjadi muslim sangat indah dan mudah karena nurani yang suci sama dengan Islam yang benar dan sejati. Maka kita menemukan ketika Islam melarang untuk meminum minuman keras, kita menemukan orang-orang terhormat dan terpandang merasa minuman keras bukanlah ciri khas orang yang terhormat dan terpandang. Begitu juga ketika Islam melarang untuk berselingkuh, maka dunia pun memperlihatkan bahwa orang yang berselingkuh bukanlah termasuk orang yang terpuji dan terpandang. Islam melarang manusia untuk mencuri, dan dunia pun memperlihatkan bahwa pencurian yang dilakukan oleh manusia bukanlah satu pekerjaan yang mulia dan terpandang. Inilah al-haqqu, inilah kebenaran yang kita temukan di segala seluruh penjuru dunia. Maka menjadi muslim adalah menjadi manusia yang berpihak kepada kebenaran. Nikmati itu dan berbahagialah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.